وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an berkata, kami dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan buang hajat menghadap kiblat, baik buang air besar maupun buang air kecil tidak boleh menghadap kiblat. Dan juga kami dilarang beristinja dengan kanan, dengan tangan kanan. Juga kami dilarang oleh Rasulullah SAW beristinja kurang dari tiga batu. Tiga batu. Kemudian kami juga dilarang oleh Rasulullah SAW beristinja dengan kotoran. Kenapa kotoran? Karena ya di padang pasir ya panas. Kotoran hewan itu kalau di padang pasir itu apa? Keras. Sehingga seperti apa? Bentuknya seperti batu. Kalau di daerah tropis ya enggak ada kotoran-kotoran, itu semua lembab semua. Mafhum? Awadmin atau menggunakan tulang, ini juga enggak boleh. Yang boleh adalah menggunakan batu. Salman Al-Farisi, beliau kunyahnya adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah Salman Al-Farisi, yuqalu Salman Al-Khair, Maula Rasulillah. Salman Al-Khair, yang julukannya Salman Al-Khair, bekas budaknya Rasulullah SAW. Artinya pernah jadi budak Rasulullah SAW. Kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, dibebaskan, ditebus, dibebaskan oleh Rasul SAW. Asluhu min Faris, asalnya dari Persia. Persia di mana? Iran. Sawara li talabiddin wa tanassara wa qaraba al-kutuba wa lahu akhbarun tawilatun nafisatun. Beliau keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, menuntut agama, mencari agama. Kemudian setelah itu masuk Nasrani. Wa qara al-kutuba, dan membaca kitab-kitab Nasrani. Walau akhbarun tawila nafisah, dan beliau mempunyai biografi berita yang sangat panjang perjalanannya, yang sangat emas, yang berharga. Tumatana qalahat tantaha ila Rasulillah SAW, kemudian berpindah, berpindah lagi, pindah lagi sampai ujungnya kepada Rasulullah SAW. Fa'aman abih wa asuna islamu. Maka Salman Al-Farisi beriman pada Allah dan Rasulnya dan membenarkan keislamannya. Wa kana ra'san fi ahli al-islam, dan beliau juga termasuk sebagai pemimpin di dalam Islam. Artinya setelah Rasulullah dan para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin, wa kana minal mu'ammarin, dan beliau adalah termasuk orang yang diberikan umur yang panjang. Selain siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik umurnya berapa? Hampir 100 tahun. Ila asyama mi'atain wa khamsina sana. Allahu Akbar. Beliau hidup umurnya sampai 250 tahun. Allah. Wa qila 350, ada yang mengatakan 350 tahun. Allahu Akbar. Belanda itu 350 tahun, 3 abad setengah umurnya. Masyaallah tabarakallah. Wa kana yaqul min amali yadi wa yatasaddaq bi'ata'ih. Beliau makan dari jerih payah hasil tangannya sendiri. Ini penting nih, para ustadz, para kiai, para santri, supaya tidak minta-minta ke orang lain. Ya, makan dari jerih payahnya sendiri. Orang udah kebiasaan dikasih uang, nih ustadz, nih, ini. Na'udzubillah, ya bisa diatur oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan. Tapi kalau dia mandiri, dia makan, dia hidup dari jerih payah tangannya sendiri, kerjanya sendiri, nah, maka dia hanya mengharapkan ridha Allah, wajah Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun manusia enggak suka sama dia. Nah, tidak bisa disetir-setir. Ya, tentunya ba'dallah, tentunya ba'da taufikillah azza wa jal. Banyak para sahabat seperti itu. Ya. Nah, karena yang namanya pemberian itu ya berat. Wa yatasaddaq bi'ata'i, dan beliau juga bersedekah, bukan sekedar untuk dirinya saja, sedekah dari jerih payahnya sendiri, kasih nih fulan, nih fulan. Para sahabat seperti itu, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Ya, para salaf seperti itu, sehingga salafus saleh kehidupannya. Nah, kehidupan para kesatria, ya. Nah, kuat dan tangguh, ya. Sehingga berdakwah pun dengan izin Allah, dakwah yang lurus, tidak disetir-setir, tidak sesuai dengan pesanan orang, ngatur-ngatur ini, ngatur itu. Ya, waliyadzubillah. Walaupun ya boleh-boleh saja menerima pemberian orang lain, tapi yang namanya pemberian kadang, nah, mempunyai athar, pengaruh di dalam hati seseorang. Mata bil Madinah sana 50, okelah 32. Beliau wafat di negeri Madinah pada tahun 50. Ada yang mengatakan tahun 32, berarti masya Allah tabarakallah ya, karena perjalanan apa dari Persia pindah, kisahnya panjang, ketemu rahib pendeta ya, terus pindah lagi sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, makanya di sini disebutkan ada yang mengatakan 250 tahun, ada yang mengatakan 350 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Umur yang panjang. Kalau Anas bin Malik berapa? 100 tahun. Hah? Ada yang mengatakan 120 tahun. Mu'ammarin, manusia yang diberikan umur yang panjang. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan amalannya bagus. Nah, ini umurnya panjang, amalannya buruk. Nauzubillah. Jadi penjahat. Ini orang gak mati-mati katanya. Kok masih hidup aja nih. Penjahat gimana? Nauzubillah. Itu. Nah, tapi kalau para ulama yang hidupnya panjang, alhamdulillah banyak keberkahan, keberkahan, barokah. Tapi kalau penjahat hidupnya panjang, waduh. Ya mungkin bisa jadi ada hikmahnya supaya dia taubat, mungkin bisa aja. Akhir hayatnya dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin. Nah, qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bighaitin aw baulin. Kata Salman al-Farisi rahimahullah radhiyallahu taala an, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami buang air besar atau buang air kecil, tidak boleh menghadap kiblat. Ya ini dari Faris dari Persia. Sudah tahu Persia itu Iran. Kalau zaman sekarang pusatnya Syiah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, walaupun pusatnya Majus ketika itu, Allah pilih orang-orang pilihan, walaupun satu dari jutaan orang, satu yang terbaik, yaitu Salman Al-Farisi dari negeri Persia. Al-muradu an nastaqbil furujina 'inda khuruj al-ghaid aw bauli aw al-baul. Yang dimaksud adalah larangan, tidak boleh buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat. Ya, artinya kemaluannya menghadap kiblat enggak boleh. Bi furujina. Di sini disebutkan furuj, kemaluannya. Awan nastanja bil yamin, juga enggak boleh beristinja dengan tangan kanan. Wa hadza ghairu nahi an masad dzakar bil yamin indal baul allazi marra. Ini beda lagi selain larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing yang sudah lewat kemarin pembahasannya. Awan nastanja bi aqal min thalathati ahjar. Atau juga Rasulullah SAW melarang beristinja izalatun najwi bil ma'ul hajar awal hijarah, ya, membersihkan kotoran dengan air atau dengan batu. Enggak boleh kurang dari tiga batu, ya, karena enggak bersih, ya, kurang bersih. Aw nastau an nastanjia bi raji'in arauth, raji' rauth. Juga Rasulullah SAW melarang kita beristinja dengan kotoran hewan. Ya, tadi disebutkan kenapa rauth, kenapa kotoran? Ya karena kalau di daerah Saudi, daerah padang pasir itu, ya namanya kotoran keras. Kok bisa keras? Karena terik mataharinya lebih panas sehingga kering. Nah, kalau daerah tropis, ah, ya lembek, menyatu dengan tanah, nggak akan keras. Ya, daerahnya daerah tropis, lembab. Awal menyatu dengan tulang juga nggak boleh. Qala Imam Sunan rahimahullah hadis al-hadis fi nahyu an istiqbal qiblah. Hadis yang mulia ini larangan buang air besar menghadap kiblat. Wa yal Ka'bah kama fassaraha hadis Abi Ayyub. Yang dimaksud adalah Ka'bah, jadi enggak boleh menghadap Ka'bah. Yang ditafsirkan oleh Abu Ayyub dalam hadis yang lainnya, bahwanya namarahid qad buniyat nahwal Ka'bah, kami melihat ya ada WC-WC itu dibangun menghadap Ka'bah dan kami memutar. Astaghfirullah azza wajal wa sayati dzikra. Maka qad warada an-nahy an istidbariha aidan, juga ada larangan membelakangi apa? Ka'bah. Pada hadis Abu Hurairah inda Muslim secara marfu', "Idza jalasa ahadukum li hajati falyastaghfir al-qibla wa la yastadbiruha." Apabila salah seorang di antara kalian buang hajat, tidak boleh menghadap atau membelakangi Ka'bah, kiblat. Ghairu min al-hadis. Nanti ada khilaf disebutkan oleh Al-Imam Sunani rahimahullah. Ya, masalah larangan di sini untuk tahrim atau litanzih. Ada lima pendapat dari kalangan para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Fadhlullah.